Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiban. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar summa mabad. Ikhwan fillah azzakumullah, alhamdulillah kembali kita memanjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan tentunya waktu yang luang, sehingga kembali kita bisa menambah perbendaharaan amalan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menambah poin-poin amalan kita atau pundi-pundi amalan kita untuk memperberat timbangan kebaikan kita di depan mizan, di mana salah satu amalan yang terbesar dan terutama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini adalah berkumpulnya amalan berupa majalis atau majlis zikir, kemudian pahala menunggu salat zuhur bagi yang meniatkannya tentunya, dan pahala mendengarkan bacaan Al-Qur'an, di mana orang yang mendengarkan Al-Quran tersebut mendapatkan keutamaan yang tidak kurang dari orang yang membacanya. Karena yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Imam Muslim dan selainnya, Nabi SAW bersabda, "Majalasa qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahum Allah qiman indah." Tidak ada sebuah kaum yang duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka saling membacakan kitab Allah di dalamnya, saling mengingatkan, mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Mereka akan diikuti oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan nama yang atau orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ikhwani fillah jazakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, materi yang akan kita bahas pada pekan ini yang biasanya diisi oleh Ustaz Ja'far hafizahullah taala, tapi karena ada halangan beliau memberikan amanah pada kami untuk menggantikan dan mengisinya dengan materi tematik. Walaupun di yang tertulis di pengumuman materi yang akan kita bahas berkenaan dengan masalah sunnah tarbiyah, akan tapi insyaallah untuk lebih meluaskan faedah dan lebih menggolongkan atau lebih memperluas permasalahan, kita akan membahas sunnah itu sendiri dalam artian yang lebih luas, tidak terbatas pada sunnah tarbiyah saja. Ya, dan ini sebagai perkara yang pertama yang perlu diluruskan di sini. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah materi tentang mengenal as-sunnah secara umum beserta dengan pembagian-pembagiannya. Nah, kemudian karena waktu yang sangat terbatas, insyaallah taala kita akan langsung masuk membahas beberapa poin-poin yang berkenaan dengan masalah as-sunnah beserta dengan taksimatnya, pembagian-pembagiannya. Perkara yang pertama berkenaan dengan tarif sunnah, definisi dari as-sunnah. As-sunnah secara bahasa dia bermakna at-tariq al-masluk, jalan yang ditempuh. Hamidah kana au madhmuman atau qabihan, baik jalannya itu adalah jalan yang terpuji maupun jalan yang tercela. Itu sunnah secara bahasa, yaitu jalan yang ditempuh. Di antara contoh penggunaan sunnah secara bahasa adalah hadis Abu Hurairah dalam hadis jari dengan Bilal al-Bajali riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang baik. Kemudian setelahnya boleh berkata, "Mansan nabi Islam sunnatan sayyiah." Siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang jelek. Dan sudah dimaklumi bersama, sunnah secara syariat tidak ada yang jelek. Maka ketika sunnah dibagi menjadi dua, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek, maka berarti apa? Nah, yang maksud sunnah di sini adalah sunnah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena secara istilah sunnah tidak ada yang jelek. Maka di sini sekedar tambahan ya, dari keseluruhan sebagian orang-orang di zaman ini yang berdalilkan dengan hadis ini untuk menyatakan adanya bid'ah yang hasanah, kata mereka ketika sunnah terbagi jadi dua, sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah, ya, maka berarti dan tatkala bid'ah itu kebalikan dari sunnah, maka berarti bid'ah juga ada dua, bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Kan begitu, terambil dari hadis ini katanya, darinya. Karena dia mengatakan siapa yang berbuat sunnah dalam Islam sunnah yang baik, kemudian ada juga sunnah yang jelek. Ketika sunnah itu kebalikan jadi bid'ah, kalau begitu bid'ah juga ada yang baik, ada yang jelek. Nah, kita katakan betul. Kita terima bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang jelek berdasarkan hadis ini. Cuma butuh diingat bahwa sunnah dalam hal ini sunnah secara istilah atau sunnah secara bahasa? Sunnah secara? Bahasa atau istilah? Bahasa. Kalau begitu yang terbalik menjadi dua juga, tidak secara bahasa, bukan tidak secara istilah. Ya, tidak secara bahasa betul, ada yang baik, ada yang jelek. Tapi tidak secara istilah, ini tidak ada yang baik. Sebagaimana sunnah secara istilah tidak ada yang jelek. Dan sinilah kesalahpahaman atau pemikiran mereka terhadap hadis Nabi SAW. Mereka menggunakan kata sunnah secara bahasa untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah secara syariat. Nah, secara syariat, padahal kata sunnah dalam hadis tersebut yang diinginkan dengannya adalah makna bahasa. Maka kita katakan, kita sepakat bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, tapi secara bahasa. Dan inilah yang diajui oleh Inilah yang disinyalir dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukil dari beliau, kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Ini syafi'i saja diterima oleh para ulama, ya, dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab dan juga Ibnu Katsir rahimahullah ucapan Syafi'i di situ, bahwa yang beliau maksudkan dengannya adalah bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa, yakni secara bahasa maksudnya semua perkara yang tidak ada contoh sebelumnya, ya kan gitu, semua perkara yang tidak ada contoh sebelumnya, ya. HP, komputer, bid'ah secara bahasa kan gitu, terkadang dia baik, terkadang dia jelek, dan demikian seterusnya. Tapi ini secara bahasa, ya, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Apakah jalannya terpuji maupun tercela? Adapun secara istilah, sunnah itu memiliki beberapa penggunaan di kalangan para ulama as-salaf, ya, dan maknanya berbeda-beda tergantung diri disiplin ilmu mana dia diucapkan. Ya, karena masing-masing atau beberapa disiplin ilmu tersendiri dalam Islam punya definisi tersendiri tentang as-sunnah. Ya, seperti misalnya dalam ilmu hadis, ilmu mustalah. Kata sunnah yang mereka maksudkan dalam ilmu mustalah adalah identik dengan hadis, ya. Yaitu manja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sunnah menurut ulama al-hadis yaitu semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, persetujuan maupun sifat perilaku dia. Jadi identik dengan hadis. Sementara sunnah menurut ulama usul beda lagi. Mereka mengatakan kullu ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu Qur'an. Sunnah kalau disebutkan dalam buku-buku usul fikih, maka maksudnya semua yang datang dari Nabi selain dari Al-Qur'an. Kalau dikatakan Al-Qur'an dan sunnah, nah, sunnah yang diinginkan di sini semua yang datang dari Nabi kecuali Al-Qur'an. Ya. Dan kadang-kadang sunnah juga diiklankan untuk seperti yang kita sebutkan tadi diiklankan oleh para ulama sunnah dalam artian kebalikan dari bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Fa inna kulla 'abidin syukur." Bahwa setiap orang yang beribadah pasti punya masa semangat. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap yang namanya masa-masa semangat pasti punya masa-masa futur, masa-masa jenuh dalam beribadah. Ya. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Maka futurnya ini cuma dua keadaan, kalau bukan dia mengarah kepada sunnah, maka dia mengarah kepada bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Siapa yang ketika masa-masa futurnya tetap mengarah kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kana fatratu ila ghairi dhalika faqad halak. Siapa yang pada masa futurnya mengarah kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Dia telah binasa. Maka si Nabi SAW menjadikan sunnah sebagai kebalikan dari bid'ah. Ya. Dan juga diantara makna sunnah, dan ini makna sunnah yang paling luas dan paling sempurna, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam Jami' Ulum Al-Hikam, ya, bahwa sunnah itu semua yang datang dari Nabi dan para sahabat, bukan hanya dari Nabi, tapi termasuk para sahabat. Semua yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, ya, berupa akwal, ucapan, afal, perbuatan, afal, perbuatan, wajib ibadah, dan keyakinan-keyakinan. Yeah. Ini di luar bagaimana? Yeah. Dan definisi sunnah seperti ini, semua yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, berupa ucapan, perbuatan, maupun ibadah, inilah yang dimaksud dalam buku-buku akidah ketika disebutkan kata sunnah. Ya. Sunnah yang dimaksud di sini dalam artian yang sempurna itu identik dengan definisi Islam. Definisi al-Islam, sabdul Islam. Karena Islam itu adalah apa yang datang dari Nabi dan para sahabat. Karena yang Al-Bahari Al-Mahmad di awal kitabnya Al-Risalah Usul Sunnah, beliau mengatakan ilam anna al-Islam wa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yakunu ahaduhuma illa bil-akhar. Kata Al-Bahari Al-Mahmad, ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan ada asal satunya kecuali dengan kekokohan yang lainnya. Maka di sini Islam dengan sunnah, menurut definisi yang paling sempurna ini, identik muradif dengan Islam. Inilah makna ketika para ulama mengatakan minas sunnati sholat khalfal imam, termasuk sunnah sholat di belakang imam, baik imamnya itu taat maupun pelaku maksiat. Minas sunnah sholat berjamaah, termasuk sunnah sholat jamaah. Minas sunnah apa? Doa ala imam, termasuk sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Doa ala imam. Minas sunnah ini dan itu. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah termasuk ajaran Islam adalah ini dan itu. Jelas ya. Jadi ini makna sunnah yang lebih luas. Dan tentunya makna yang terakhir dari kata sunnah, yang biasa muncul, yang pertama kali muncul seperti dalam pikiran kita, sunnah bermakna apa? Perintah dari syariat yang tidak lazim atau yang tidak jazim, tidak tegas, yaitu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini juga diantara makna sunnah. Maka masing-masing harus dibedakan. Kalau ulama fikih yang mengatakan sunnah, jangan diterjemahkan dengan apa? Dengan menurut istilahnya ulama usul. Kalau kita dapat dalam buku-buku akidah kalimat sunnah, jangan diartikan sunnah di bawahnya wajib. Oh, termasuk sunnah misalnya apa? Tidak memberontak kepada pemerintah. Oh, kalau itu hukumnya sunnah saja. Enggak, sunnah yang diinginkan di sini adalah sunnah yang artinya sempurna, yaitu Islam. Minas sunnah yang termasuk Islam, ajaran Islam, taat kepada pemerintah misalnya. Ini harus dibedakan kata sunnah ini dengan yang itu. Kalau kita temukan di situ itu ini, kita artikan sesuai dengan maknanya. Kita temukan di situ ini dimulai, kita artikan sesuai dengan maknanya, agar tidak apa makna tersebut tidak campur aduk antara satu dan yang lain, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang keliru. Tapi ini makna Islam atau makna sunnah secara istilah memiliki beberapa penggunaan. Dan sunnah yang kita akan bahas di sini adalah sunnah menurut definisinya ulama usul tadi. Ya, menurut apa namanya istilahnya ulama usul, yaitu semua yang datang dari Nabi Allah kecuali Al-Quran. Ini yang akan kita bahas di sini. Sunnah yang kita bahas di sini adalah mengenai semua yang datang dari Nabi Allah selain dari Al-Quran. Selain dari Al-Quran. Baik. Kemudian sebenarnya kita ketahui bersama bahwa sunnah terbagi menjadi tiga jenis. Sunnah Nabi SAW dari semua yang datang dari Nabi kecuali Al-Quran, itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berupa qauliyah, ucapan. Kemudian yang kedua ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan. Dan yang ketiga ada sunnah takwimiyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Sunnah yang sifatnya persetujuan. Ini insyaAllah ta'ala tiga pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Tiga jenis sunnah ini: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takwimiyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Adapun sunnah takwimiyah sendiri kita akan bahas nanti, bahwa dia tergabung ke dalam kategori sunnah fi'liyah. Jadi bukan sunnah yang berdiri sendiri, tapi dia ikut ke dalam kategori sunnah fi'liyah. Dan ini juga akan nampak nanti dari ucapan para ulama, ucapan Ibnu Qayyim dan juga selainnya, menunjukkan bahwa sunnah takwiyah ini bukan sunnah yang berdiri sendiri, tapi dia ikut kepada sunnah fi'liyah. Jadi sunnah secara umum hanya ada tiga: sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takwiriyah, persetujuan. Baik. Kemudian masalah berikutnya, nanti kita akan bahas untuk satu sunnah-sunnah tersebut. Masalah berikutnya adalah hujjah sunnah, bahwa sunnah merupakan hujjah, dalil, dan argumen yang syah digunakan berdalil dalam syariat. Dari dalil, dari Al-Quran maupun sunnah, yang menerangkan bahwa sunnah, sunnah Nabi SAW itu merupakan argumen dan hujjah yang pasti dalam beragama. Ada beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa sunnah, semua yang datang dari Nabi itu dari Al-Quran, itu merupakan dari yang syah dan digunakan sebagai argumen dalam Al-Islam. Sebagainya nanti kita akan sebutkan dan sebagainya kita akan sebutkan pada poin-poin yang akan datang. Ya, yang terakhir dalam surah Al-Imran, dari Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 32, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul atiullaha wa rasul, fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad, atiullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, yang mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ini dalam surah Al-Imran ayat 32. Perintah kepada Allah Taala untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah yang Al-Quran, taat kepada Al-Quran dan taat kepada Rasulullah yang taat dengan semua apa yang datang dari beliau kecuali dari yang kecuali berbahaya kecuali Al-Quran. Inilah yang kita kenal dengan As-Sunnah. Ya, dan juga dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Falyahdhar alladziina yukhālifūna 'an amri an tusībahum fitnah aw yusībahum 'adzaabun alīm." Hendaknya waspada, khawatir, takut-takut orang yang coba-coba menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Falyahdhar alladziina yukhālifūna 'an amri menyelisih amr perintah beliau." Perhatikan ini perintah, tidak dibedakan antara perintah yang sifatnya wajib maupun perintah yang sifatnya sunnah. Karena di kalangan para ulama usul bahwa an-nahyu atau perintah yang sifatnya sunnah, amal-amal yang sunnah itu makmur diperintahkan. Bukan hanya wajib yang diperintahkan, tapi sunnah juga diperintahkan. Makanya kalau kita baca buku-buku ilmu usul, buku usul fikih, disebutkan dalam definisi sunnah adalah definisi mustahab. Iya. Adalah apa? Ma amara syari amran ghaira jazim. Yaitu semua perkara yang diperintahkan oleh syariat, tapi perintahnya bukan perintah yang sifatnya pengharusan. Itu yang membedakan dengan wajib. Kalau wajib, ma amara syari amran jaziman. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang sifatnya pengharusan, itu wajib. Kalau sunnah adalah semua yang diperintahkan oleh syariat, tapi perintahnya bukan perintah yang sifatnya mengharuskan. Tapi ini yang saya tekankan di sini, bahwa sunnah juga itu adalah amrus syari, perintah dari syariat. Iya. Sementara Allah berfirman, "Falyahdhari alladziina yukhālifūna 'an amri." Hendaknya waspada orang yang menyelisih perintah, perintah Nabi, tanpa dibedakan oleh Allah apakah perintahnya perintah yang harus atau perintah yang tidak harus. Jelas ya? Makanya di sinilah kita bisa memahami bagaimana fikirnya para sahabat. Mereka sama sekali tidak pernah membedakan perintah Nabi yang sifatnya apakah ini perintah wajib ataukah perintah sunnah ataukah perintah sekedar irsyad, sekedar tuntunan baiknya saja bagaimana. Tidak dibedakan. Ketika perintah Nabi SAW mereka kerjakan. Karena bagaimanapun juga, walaupun dikatakan sunnah, walaupun sekedar tuntunan adat, kalau namanya perintah ya perintah. Dan berlaku keumuman ayat, hendaknya lawas pada orang-orang yang apa menyisi perintah Nabi SAW. Antusif atau fitnah, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa dengan siksaan yang pedih. Karena yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam riwayat yang dalam asar yang sahih, "Man sayyi fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fa'altu ana. Tarak in fa inni aqatu in tarak shay'an min amrihi an azir." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada satupun perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan kecuali saya juga ikut mengerjakannya. Kenapa? Saya khawatir kalau saya meninggalkan satu saja dari perintah Nabi SAW, saya akan terusak. Dan inilah yang nampak dari perbuatan, dari apa? Sirah kenyataan. Bagaimana orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, mereka mendapatkan iqab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihat misalnya contoh juru tulisnya Rasulullah SAW. Dulu Nabi SAW punya juru tulis, kemudian setelah itu dia pun keluar dari Islam. Orang ini pun dibangga-banggakan oleh kaum muslimin. Ini orang ini sudah masuk ke dalam agama yang Muhammad, terus keluar. Berarti begini, berarti begitu. Kan begitu dimenangkan oleh kaum muslimin untuk memperkuasi kaum muslimin yang lain. Nah, ketika orang ini mati, dia pun dikuburkan oleh kaum muslimin. Di malam hari dikuburkan. Besoknya di atas, di dapur, di atas sana. Mereka pun mengatakan ini perbuatannya teman-temannya Muhammad, dikuatkan lagi. Digali lagi di dalam, dimasukkan, dikuburkan, besoknya didapat di atas. Dapat di atas. Terus seperti itu. Sampai mereka pun membiarkannya tidak dikubur. Lihat bagaimana bumi sendiri tidak menerima. Tidak menerima apa? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ini kisah nyata, tidak seperti apa mayat terlalu. Ini mengerikan. Dan ini fakta, dan ini yang harus dilakukan dengan kesayangan daripada kisah-kisah fiktif. Nah, ini jelas. Kemudian contoh yang lain. Ya, bagaimana di salah satu perang, ketika Nabi SAW mengabarkan satu kubur Rayyul Layla, malam ini akan ada angin yang bertiup sangat kencang. Kalau tahu dari kalau melihat tanah di Malik, ada sahabat yang sangat saya. Malam ini akan ada angin yang sangat kencang. Perintah lagi cuma dua. Sahabat yang punya kendaraan diikat kuat-kuat. Perintah yang pertama, perintah yang kedua jangan keluar, jangan ada yang keluar. Seorang pun malam ini. Ya, kalau kita pandang mungkin ini perintah apa ini? Perintah wajib atau? Ya, mungkin ini ya. Ini saran dari Nabi sebaiknya jangan keluar karena ada angin kencang. Jangan keluar. Yang punya hewan ternak diikat kuat-kuat supaya tidak terbang, tidak lepas, tidak pergi kan? Ya. Ini mungkin akan dianggap oleh sebagian orang sebagai perintah kisyadi istilahnya. Sekedar perintah tuntunan, bukan perintah wajib. Ya. Maka apa yang terjadi pada malam tersebut? Terjadi seperti yang beliau katakan, bertiup angin yang sangat kencang. Ada dua orang yang melanggar perintah Nabi SAW. Di siang harinya dia tidak ikat apa untanya atau keluar. Malam harinya ketika angin kencang dia baru keluar untuk menguatkan apa? Ikatan hewannya. Jadi sudah melanggar keduanya, sudah dilonggarkan ikatan. Awak tidak terlalu tidak diikat dengan kuat kendaraannya keluar lagi malam-malam. Maka akan terjadi kata ayah kata Nabi Malik dua orang itu dilimpahkan oleh angin sampai tiba di Gunung Qayy. Ya, ini di daerah sekitar Yaman. Dari Madinah terlempar sampai Yaman. Hanya gara-gara apa? Menyelisih perintah Nabi SAW yang mungkin lahiriannya apa? Ini perintah dari syari, sekedar tuntunan biasa ini. Nabi baiknya menyuruh kita seperti ini bagusnya. Bukan perintah sholat, bukan perintah ini, perintah biasa. Tapi lihat bagaimana ketika mereka menyelisih perintah Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan hukumannya langsung kepada mereka. Maka hendaknya kita memahami hal ini berlaku umum bahwa yang namanya perintah Nabi SAW, baik itu perintah yang sifatnya jazim harus dikerjakan maupun perintah yang sifatnya tidak jazim tidak harus dikerjakan yaitu sunnah, kita wajib untuk mengerjakan dulu karena yang menurut itu perintah Nabi SAW. Walaupun yang membedakan ada yang harus, ada yang tidak harus, tapi pada dasarnya wajib dan sunnah memiliki satu persamaan yang mendasar yaitu keduanya merupakan perintah. Dua-duanya merupakan apa? Perintah. Maka dalam Quran ayat 63 ini jelas Allah mengatakan hendaknya waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW, mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa dengan siksaan yang sangat pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kalian ambillah, dan apa-apa yang dia larang kalian darinya tinggalkanlah. Ini segelintir ayat dari Al-Quran yang memerintahkan untuk mendengarkan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bersama bahwa sunnah itu merupakan masdar Islam atau masdar rukun dalam Islam yang bersifat independen sendiri sendiri. Tidak mesti bergandengan dengan Al-Quran dalam menentukan hukum. Tidak seperti ijma atau qiyas. Ijma tidak ada ijma tanpa ada Quran dan Sunnah. Tapi kalau sunnah, dia merupakan sumber hukum yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam artian, seandainya ada sebuah hukum yang tersebut dalam sunnah, walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran, maka itu tetap merupakan hukum. Tetap merupakan hukum. Karena sunnah itu terdiri sendiri selain daripada Al-Quran dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Sebagaimana yang antum insyaallah telah ketahui bersama dan sangat banyak sekali contoh-contoh dalam ajaran Islam yang dari ini cuma hadis, tidak ada Quran. Kan begitu? Itu menunjukkan bahwa hadis atau sunnah Nabi Sallam itu berdiri sendiri dalam menetapkan hukum tanpa butuh bantuan dari dukungan dari Al-Quran. Baik, ada pun dari hadis Nabi Sallam di dalam hadis yang paling besar yang dari Nabi Daud At-Tirmidzi dan seringnya dalam hadis yang masyhur, insyaallah kita sudah hafal bersama. Nabi Sallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alayha, tatamassaku biha wa abdu 'alayha bi nawajib." Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'i ar-rashidin, yakni para sahabat secara umum. Karena termasuk sunnah adalah hanyalah kita katakan tadi, sunnah termasuk di dalamnya adalah para sahabat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Rahimahullah di awal kesalahan itu suruh sunnah, kata beliau, as-sunnah terinda asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Rahimahullah, as-sunnah menyebutkan itu adalah asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah sunnahnya atau asarnya, peninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga boleh mengatakan di awal sebelum itu usul sunnah terenda at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usul sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh pada apa-apa yang para sahabat Rasulullah berada di atasnya. Jadi berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesuai seperti itu. Tamak satu bulan berpegang teguh dengannya. Wa abdu alaihi bi nawajib, dan ini telah sunnah tersebut dengan ikrar kalian. Kemudian dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah dari Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza nahaitukum anhu fajtanibuhu." Jika saya melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Wa ma amantukum min fa'tu minhu mastata'tum, dan sesuatu yang saya perintahkan kepada kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, ini soalnya dari dulu tentang masalah ini masyhur, maklum tidak perlu kita bertanya-tanya dan menyebutkan dari lain ya. Karena perkara ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin secara umum. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa sunnah itu adalah hujjah, kecuali segelintir kaum dari kaum sunnah yang mengingkari hujjah di sunnah. Itu pun pengingkaran mereka hanya dengan lisan-lisan mereka. Ada pun tetapi penerapan amal keseharian mereka mendustakan ucapan mereka. Bagaimana caranya mereka sholat kalau tidak menerima hadis? Bagaimana caranya mereka berwudu dengan benar kalau mereka hanya mengandalkan Al-Quran? Bagaimana caranya mereka mengeluarkan zakat, aturan-aturannya, kalau tidak menggunakan hadis? Jadi sisi pengamalan, tetapi pengamalan mereka, kenyataan kehidupan mereka sendiri menjumpakan masyarakat mereka, menjumpakan ucapan mereka yang katanya tidak mau berkirim dengan hadis. Karena ini tadi, kelajimannya dia akan mirip-mirip seperti orang-orang kafir yang kebanyakan ajaran Islam ini yang perlu amalkan kalau hanya berkirim dengan Al-Quran saja. Karena kebanyakan hukum-hukum syar'i, yakni kelinciannya, tafsirnya, itu tersebut dalam hadis, tidak tersebut dalam Al-Quran. Karena dalam suatu usaha Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, "Ajma' al-muslimun ala wujubi ta'ati Nabi SAW wa wujubi sunnati." Kaum muslimin semuanya sepakat untuk atau akan wajibnya menaati Nabi SAW dan wajibnya wujubi kepada sunnah beliau, yaitu komitmen kepada sunnah beliau. Dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Saya tidak pernah mendengar dari seorang pun yang dianggap oleh orang sebagai ulama atau dia mengklaim dirinya sendiri sebagai ulama, saya tidak pernah mendengar seorang pun yang menyelisihi bahwa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba' amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wali taslim untuk mukminin dan juga untuk berserah diri pada hukum beliau, pada hukum hukum beliau. Tapi ini semua adalah perkara masyhur sebagai mukadimah yang kita butuh ketahui berkenaan dengan as-sunnah. Kemudian masalah berikutnya, kita akan masuk kepada tafsir pembagian as-sunnah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa para ulama membagi sunnah menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan, sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan, dan yang ketiga adalah sunnah tasririyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Ya. Ada pun sunnah qauliyah, definisinya adalah ma'udhi fa'ilan Nabi SAW dengan akwal, semua yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, berupa ucapan, baik ucapannya dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, muamalah, ibadah, yang mana ucapan beliau ini sifatnya itu apa? Sifatnya bayan yashar, sifatnya berupa penjelasan terhadap syariat, penjelasan terhadap syariat. Dikecualikan darinya ucapan Nabi SAW yang mana ucapan beliau sifatnya bukan dalam rangka menjelaskan syariat, tapi ucapan beliau sebagaimana manusia biasa. Ketika beliau bertanya sahabat sesama kepada sahabat yang lain, ya ucapan beliau sebagaimana dalam keadaan beliau sebagai manusia biasa. Terkadang namanya beliau sebagai manusia biasa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang sebagaimana layaknya manusia biasa. Tapi yang dimaksudkan di sini dengan sunnah qauliyah adalah sabda Nabi SAW yang mana sabda ini berkenaan dengan penjelasan terhadap syariat. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi pernah berucap dari hawa nafsu, tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Ucapan Nabi yang tidak pernah keluar dari hawa nafsu, yakni ucapan Nabi SAW yang sifatnya bayan syar, penjelasan terhadap syariat. Ya, di sinilah beliau maksud, ya, terjaga dari dosa-dosa dalam kesalahan ucap, dalam kesalahan mengucapkan. Jelas? Adapun kepada Nabi sebagai manusia biasa, ucapan-ucapan Nabi sebagai manusia biasa, ini tidak termasuk dalam kategori sunnah qauliyah yang kita mau bahas di sini. Karena dia sifatnya bukan dalam rangka untuk menjelaskan syariat. Seperti misalnya ucapan Nabi SAW ketika beliau salah dalam sholat, pernah beliau salah dalam bacaan sholat, kemudian beliau meminta Abu Dzar untuk membenarkan ucapan beliau setelah sholat. Nah, setelah sholat beliau mengatakan, kenapa kamu tidak benarkan tadi sholat saya? Kemudian ucapan beliau ketiga Ibnu Maktum datang untuk minta diajar oleh Nabi SAW, supaya beliau berpaling. Beliau apa? Berpaling. Atau beliau nyopar dan seterusnya. Dari ucapan-ucapan biasa. Ucapan-ucapan biasa yang ucapan tersebut lahir karena beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa. Jelas-jelas? Karena dalam masalah apakah para anbiya atau terkhusus Nabi Muhammad SAW itu berdosa atau tidak, para ulama sepakat bahwa Nabi SAW atau para anbiya itu maksum dari dosa-dosa besar, maksum dari dosa-dosa besar, tidak ada perbedaan antara. Adapun dalam masalah dosa-dosa kecil, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan yang dilogiskan oleh Al-Hakim Ibnu Hajar bahwa para nabi itu tidak maksum dari dosa-dosa kecil, tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Jelas? Nah, dari amalan dosa kecil tentunya terhapus dengan amalan baik. Tidak ada pengaruh sama sekali antara, tidak ada sama pautnya antara semua dosa Nabi telah diampuni yang terdahulu dan belakangan dengan kemungkinan Nabi berbuat dosa kecil. Kan begitu? Tidak ada sama pautnya. Kalau kemungkinan, tidak maksum. Tapi kalau terjadi, otomatis terampuni. Kan begitu? otomatis kan terampuni sehingga tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Dan termasuk di dalamnya ucapan Nabi Rasulullah yang beliau ucapkan dalam keadaan zulmul ghalib, dugaan besar. Sebagaimana ketika ada dua orang kafir yang berselisih di hadapan beliau, kemudian beliau mengatakan, apa namanya, mungkin salah seorang di antara kalian lebih fasih dalam berbicara dibandingkan saudaranya, sehingga saya memberikan hak saudaranya kepada dirinya. Ketahuilah siapa yang saya berikan kepada dia hak saudaranya, maka sesungguhnya saya hanya memberikan kepadanya potongan dari api neraka. Ya, ketika memfonis sesuatu memberikan hukum, Nabi tidak memberikan ucapan ini benar. Ya, itu menunjukkan bahwa ini termasuk dari apa? Fonis-fonis atau apa hukum-hukum yang dia ucapkan sebagai manusia biasa yang melihat kuarina, melihat bukti-bukti yang ada. Beliau mengatakan mungkin salah seorang yang terkenal lebih jago dalam berdalil, sehingga saya pun mungkin apa? Tertipu dengannya sehingga saya memberikan segalanya kepada diri. Itu menunjukkan bahwa ada di antara ucapan-ucapan Nabi Sallam yang bisa ucapkan sebagaimana manusia biasa. Sementara yang kita bahas dalam pembahasan sunnah kauliyah adalah sunnah Nabi Sallam atau apa sabda Nabi Sallam yang sifatnya bayan li syarat, yaitu sifatnya menjelaskan syariat. Kapan beliau berbicara atau ucap, ya, dan maka menjelaskan syariat, maka ucapan dia sunnah, ucapan dia pasti benar, walaupun beliau dalam keadaan marah. Walaupun beliau dalam keadaan marah, tetap itu merupakan kebenaran. Ketika beliau sedang apa namanya menjelaskan syariat, jelas ya? Ya, dan sunnah kauliyah ini sangat banyak. Ya. Dikir-dikir yang sampai kepada kita, baik dikir salat maupun di luar salat, ini merupakan sunnah kauliyah seluruhnya. Ya. Hadis Ibn al-Amal ibnnya beliau bersabda seperti ini, beliau bersabda seperti itu. Ini semua contoh-contoh sunnah kauliyah. Jadi saya rasa dalam masalah sunnah kauliyah tidak ada masalah. Maklum, insyaAllah. Ya, kemudian yang kedua adalah sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah yaitu sunnah yang sifatnya perbuatan. Yaitu ma'udhi fa'ilan Nabi SAW dengan af'al, sesuatu yang diperbuat oleh Nabi SAW berupa apa? Perbuatan. Perbuatan Nabi SAW. Ya. Seperti misalnya apa? Sholat, kaifiyatul sholat, kaifiyatul wudu. Ya. Sifat sholat Nabi SAW, yang mana sifat sholat Nabi tersebut dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Abu Hurairah, hadis Wa'id bin Hujr, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'ili. Ini beberapa hadis yang menyebutkan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kaifiyatul manasik, manasik haji Nabi Sallam yang tersebut dalam hadis Jabir. Demikian pula sifat wudu Nabi Sallam, yang mana sifat wudu Nabi secara lengkap hanya tersebut dalam tiga hadis, tidak ada hadis yang lain, yaitu hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid, kemudian yang ketiga hadis Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga ada kaifiat meminum, kaifiat meminum lengkap cuma datang dari dua hadis, hadisnya Aisyah sama hadisnya Maimunah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan banyak sekali perbuatan Nabi SAW yang ini semuanya masuk dalam kategori sunnah fi'liyah, yaitu Nabi SAW mengerjakan sesuatu yang juga tujuannya menjelaskan syariat, yang juga tujuannya apa? Menjelaskan syariat. Ini sunnah fi'liyah. Nah, kemudian termasuk dalam kategori sunnah fi'liyah adalah sunnah tarbiyah. Kita memberikan pembahasan sunnah tarbiyah, dan misalnya kita akan hubungkan nanti dengan sunnah fi'liyah karena pembahasan sunnah tarbiyah ini agak sedikit luas. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah atau sunnah yang sifatnya apa? Persetujuan. Suramnya bentuknya adalah salah seorang sahabat atau lebih, mereka mengamalkan sebuah amalan di mana kan, atau mengamalkan sebuah amalan atau mengucapkan sebuah ucapan, yang diketahui oleh Nabi SAW yang sebelumnya tidak mengingkarinya. Ini surahnya surah Al-Baqarah ya. Jadi ada seorang sahabat, walaupun satu orang, ada salah seorang sahabat atau lebih yang mengucapkan sebuah ucapan atau mengamalkan sebuah amaran. Ya. Dan itu diketahui oleh Nabi SAW, tapi beliau tidak mengingkarinya. Itu diketahui oleh Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkarinya. Ya. Ini surah dari Sunnah Takdiriyah. Sunnah yang sebabnya persetujuan. Saya ada seorang sahabat yang mengucapkan sebuah ucapan atau dia mengamalkan sebuah amalan. Kemudian ucapan dan amalan ini bisa diketahui oleh Nabi bahwa ucapan dan amalan itu ada di kalangan sahabat, ada yang mengerjakannya. Apakah dengan cara Nabi hadir di situ sehingga beliau tahu langsung, ataukah ada sahabat lain yang mengamalkan kepada dia, ya Rasulullah si fulan berbuat seperti ini, sebulan berbuat seperti ini. Ataukah itu merupakan kebiasaan yang tersebar di dalam para sahabat secara umum dan secara otomatis pasti diketahui oleh Nabi SAW. Jadi tidak mungkin Sunnah Takdiriyah itu para sahabat melakukan semua itu di hadapannya Nabi karena Nabi tidak ingkari, tidak mungkin di hadapan Nabi. Intinya Nabi tahu, bagaimanapun cara Nabi tahu apakah dengan dia langsung atau dikabarkan kepada dia walaupun dia tidak ada di situ. Ataukah itu merupakan kebiasaan orang-orang di situ, masyarakat di Medina misalnya, dan tentunya dia tahu itu merupakan kebiasaan yang dia tidak mengingkari. Ini merupakan bentuk dari sunnah takdiriyah. Bentuk pengingkaran pun, bentuk tidak mengingkari itu macam-macam. Apakah boleh mengucapkan saja? Ya. Ataukah boleh tersenyum mendengarnya? Boleh tersenyum mendengarnya? Atau menyampaikan hal tersebut? Atau memujinya? Atau memujinya tanpa mengatakan menyetujui perbuatan tersebut, tapi sekedar dipujikan. Yang betul-betul sunnah takdiriyah. Apakah dalam bentuk didiamkan oleh Nabi, ataukah beliau tersenyum, ataukah beliau memuji dan sebagainya. Contoh-contohnya misalnya sunnah takdiriyah dalam masalah ini seperti misalnya hadis budak wanita itu dalam hadis Aina Allah, di mana Allah. Ketika Nabi SAW bertanya Aina Allah, di mana Allah, dia menjawab di istana. Nabi bertanya lagi, man ana, siapa saya? Dia menjawab anta Rasulullah. Setelah itu Nabi mengatakan bebaskan dia, inna fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia orang yang beriman. Di sini Nabi tidak mengatakan, ya jawaban sudah benar. Nabi tidak membenarkan, tapi langsung beliau mengucapkan ucapan yang menunjukkan beliau setuju dengannya. Yaitu ucapan bebaskan dia karena dia beriman. Ini dalam hadis Muawiyah Ibn Hatam As-Sulami riwayat dengan Muslim. Contoh sunnah takdiriyah yang lain seperti misalnya ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya wahai Muhammad, kami mendapat dalam Taurat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi di atas satu jari, kemudian pepohonan di atas satu jari, kemudian air di atas satu jari, kemudian seluruh makhluk di atas satu jari, disebutkan sampai lima jari. Ketika mendengar itu, Nabi SAW hanya tertawa. Hanya tertawa, tidak mengingkari. Itu menunjukkan bahwa beliau setuju dengan pernyataan orang-orang Yahudi tersebut yang mereka datang dengan Taurat, bahwa itu adalah hal yang benar. Karena ini dijadikan dalil oleh Ahlu Sunnah untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya lima jari pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari persetujuan Nabi SAW terhadap ucapannya orang Yahudi tersebut, dia hanya tersenyum, tidak mengatakan amin, tidak mengatakan dia hanya tersenyum, tapi tidak juga mengingkarinya. Menunjukkan dia apa? Setuju dengan ucapan orang Yahudi, Yahudi tersebut. Tapi dan contoh lain misalnya dimakannya bob, bob itu kadar pasir ya, yang Nabi SAW tidak mau makan. Nabi SAW tidak mau makan, kemudian para sahabat juga tidak memakannya. Sampai Nabi SAW mengabarkan bahwa dia tidak makan hanya karena tidak biasa memakannya. Jadi terhadapnya karena tidak terkapar di negeri, mungkin itu beliau. di negeri kaum beliau, yakni di Mekah waktu itu. Nah, dimakannya suatu di meja makan beliau saat itu, walaupun dia tidak makan, tapi para sahabat makan di meja makan beliau, makan pok, makan kan dan makan hasil itu. Dan Nabi tidak mengingkari mereka. Maka itu menunjukkan bahwa ini apa beliau menyetujui perbuatan mereka makan makan pok. Atau beliau apa membiarkan orang-orang Habasyah bermain berlatih kompak dalam masjid. Beliau kemudian membiarkan Hasan bin Thabit apa melontarkan bait-bait syair yang punya apa bait-bait syair yang disiliknya itu berubah dalam masjid. Beliau kemudian membiarkan para sahabat Ahli Sufah tidur di dalam masjid tanpa ada bentuk pengingkaran. Ini semuanya merupakan sunnah tabi'iyah. Persetujuan. Boleh tidur dalam masjid, boleh melantunkan syair dalam masjid selama isinya mubah, ya. Boleh makan abdok dan seterusnya. Ini semua merupakan contoh-contoh dari sunnah takdiriyah, di mana para sahabat mengerjakan sesuatu dan Nabi mengetahui hal tersebut dan beliau tidak mengingkarinya. Ya. Kenapa sunnah takdiriyah ini dianggap sebagai sunnah? Kenapa sunnah takdiriyah ini atau persetujuan Nabi itu dianggap sebagai dalil? Dari sudut mana? Dari sudut tinjauan mana persetujuan Nabi SAW itu dianggap sebagai dalil? Para ulama menjelaskan bahwa persetujuan Nabi SAW itu dianggap sebagai dalil dalam syariat itu dari dua sisi. Dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwa karena pada Nabi SAW khusus untuk Nabi SAW, hak beliau itu layak juga takdir bayan dan wakil hajat. Tidak boleh seorang Nabi itu mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ini apa namanya bagi Nabi SAW. Tidak boleh mengundurkan penjelasan. Seorang Nabi tidak boleh mengundurkan sebuah penjelasan ketika dibutuhkan saat itu. Jadi ketika dibutuhkan saat itu, dilantas diundurkan satu menit setelahnya atau diundur ke satu jam setelahnya, ini merupakan sikap tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Maka Nabi masuk dari perbuatan seperti ini dan tidak boleh berbuat seperti ini. Dan ya, ketika penjelasan diundurkan, maka wajib bagi Nabi untuk menjelaskan saat ini juga tidak boleh diundurkan. Maka ketika Nabi salah melihat sebuah perbuatan dan sebelum tidak mengomentari sama sekali, tidak mengiyakan, tidak juga mengatakan tidak, itu menunjukkan bahwa aman tersebut adalah amannya mubarak. Boleh. Karena seandainya haram dilarang, tidak boleh kalau seorang Nabi mengundurkan kelarangan sampai apa? Sejam berikut misalnya tidak boleh. Ya. Ini alasan yang pertama. Kenapa persetujuan Nabi itu adalah hujjah, adalah dalil. Dikarenakan seorang Nabi tidak boleh mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Maka ketika beliau mendapat sebuah ucapan atau perbuatan, lantas dia tidak komentari sama sekali, menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan itu mubah. Karena karena ini dilarang, tidak mungkin, tidak boleh bagi Nabi menunjukkan penjelasannya. Jelas? Ini hubungannya atau sisi pendalilannya, kenapa persetujuan Nabi itu merupakan hujjah atau dalil. Karena Nabi tidak boleh menunjukkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dikarenakan Nabi SAW itu khusus bagi beliau, ya. Khusus bagi beliau tidak boleh meninggalkan mengingkari kemungkaran. Tidak boleh meninggalkan mengingkari kemungkaran karena takut pada manusia. Karena takut pada manusia. Ini khusus bagi Nabi. Tidak boleh bagi Nabi meninggalkan untuk mengingkari kemungkaran dikarenakan takut pada manusia. Kalau selain Nabi kan kita pelajari ada tingkatan-tingkatannya kan. Kalau dia kira-kira berubah kemungkaran, nanti kemungkarannya balik kepada dia, menyerang dirinya misalnya atau mengundurkan dirinya, ya, manusia bisa ya mencelakakan nyawanya misalnya, maka di sini ada usul bagi dia untuk tidak mengingkari kemungkaran. Kan begitu, ada marotib, tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Terkadang seorang diberikan ujung untuk tidak mengingkari kemungkaran karena khawatir pada nyawanya. Adapun Nabi SAW tidak ada seperti itu. Tidak ada alasan bagi Nabi SAW untuk tidak mencari kemungkaran dengan alasan takut dibunuh. Tidak ada. Ini khusus untuk Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada Nabi SAW sendiri dalam surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, wallahu yahsibuka minan nas. Allah yang menjaga kamu wahai Muhammad dari manusia. Ya. Nah, kalau Allah yang menjaga, tidak perlu, tidak boleh takut dengan orang lain, sama manusia. Nah, ketika terjadi kemungkaran, maka beliau wajib mengingkari saat ujungnya. Iya. Tidak perlu ya, apakah itu membahayakan nyawa beliau atau tidak. Jelas? Apalagi kalau sekedar dicela atau sekedar diejek sambil membahayakan nyawa pun, kewajiban mengingkar tidak gugur dari Nabi SAW. Tidak gugur dari Nabi SAW. Beda dengan umat beliau yang terkala gugur dari mereka yang mengingkar dikarenakan bisa membahayakan nyawa nyawa mereka. Maka itu kembali lagi, ketika ada sebuah perbuatan, sebuah ucapan, lantas Nabi tidak mengingkarinya, seandainya itu kemungkaran, pasti Nabi ingkari. Tapi ketika Nabi tidak mengingkari, itu menunjukkan, itu adalah amalan yang mubah. Dan itu bukan kemungkaran, kemungkaran. Jelas ya? Ini sisi yang kedua, kenapa, sunat syariah itu termasuk dari dalil dan argumen yang syah digunakan berdalil dalam syariat. Kedua sebab ini disebutkan oleh Al-Tufi rahimahullah ta'ala. Kemudian perkara yang berhubungan dengan sunnah takririyah di sini, para ulama menjelaskan, di antara Al-Tufi juga, boleh mengatakan bahwa sunnah takririyah ini hanya bisa menjadi dalil dengan dua syarat. Hanya bisa menjadi dalil dengan dua syarat. Yang pertama, beliau mengetahui akan terjadinya ucapan atau perbuatan tersebut. Beliau mengetahui akan terjadinya ucapan atau perbuatan tersebut. Cara mengetahuinya kayak tadi ya, apakah lihat langsung atau tidak dapat pengabaran atau karena itu sudah tersebar. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang kira-kira Nabi tidak tahu kejadian tersebut, ini tidak bisa dikatakan sunnah takririyah. Jelas? Misalnya ada perbuatan salah seorang sahabat, perbuatan salah seorang sahabat dia kerjakan sendiri di rumahnya, dengan perbuatan yang dia sendiri yang kerjakan, bukan merupakan kebiasaan orang-orang di situ, dia kerjakan di rumahnya. Tidak bisa kita katakan ketika Nabi tidak mengingkarinya, maka apa? Itu sunnah takririyah, disetujui oleh Nabi perbuatannya sahabat tersebut. Anda. Karena kita katakan kemungkinan Nabi SAW tahu ketika itu kecil. Karena sahabat ini kerjakan amal tersebut misalnya di rumahnya dengan pekerjaan yang bukan merupakan kebiasaan yang tersebar di situ. Perbuatan sahabat yang sifatnya keduniawi yang biasa. Atau misalnya apa perbuatan sahabat dalam cara-cara bercocok tanam. Ya mungkin Nabi SAW tidak paham bagaimana caranya. Kan begitu, tidak paham bagaimana caranya. Ada perihal syarat yang pertama dari sunnah takririyah, yaitu bahwa ucapan atau perbuatan tersebut harus diketahui oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ucapan atau perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh seorang kafir. Ucapan atau perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh seorang kafir. Jadi harus seorang muslim, yakni sahabat. Sahabat walaupun satu orang sahabat berbuat sesuatu, ditahu oleh Nabi, tidak diingkari, sunat takririyah. Tapi kalau ada orang kafir berbuat sebuah amalan, lantas Nabi tidak ingkari, maka itu bukan berarti Nabi menyetujuinya. Kenapa? Karena pengingkaran Nabi kepada orang kafir secara umum itu perkara yang sudah maklum, tidak perlu ditegaskan lagi, ya kan? Artinya semua kebiasaan amalan orang-orang kafir yang sifatnya kekafiran mereka itu sudah diingkari lagi secara umum dalam datangnya Islam, sehingga tidak perlu ada pengingkaran yang sifatnya perbuatan pertertuanan. Begitu. Misalnya Abu Thalib berbuat sebuah amalan, Nabi lihat tidak ingkari, tidak mengingkari, tidak menunjukkan perbuatannya itu apa? Sunnah takririyah, tidak, karena dia orang kafir, orang musyrik. Dan pengingkaran Nabi kepada orang musyrik itu sudah ada secara umum, bahwa semua nama yang disyirikkan, kekafiran, beserta perbuatan mereka yang diingkar sudah diingkar dari Nabi Muhammad dan datang Islam. Sehingga terkadang tidak dibutuhkan apa? pengingkaran sifatnya perbuatan per perbuatan. Walaupun terkadang juga Nabi mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Cuma ketika Nabi tidak mengingkarinya, itu tidak menunjukkan sunnah takririyah. Ya, jadi sunnah takririyah itu hanyalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, Nabi tahu tapi tidak mengingkari. Ya. Syarat yang kedua, sunnah takririyah, syarat yang kedua adalah apa? Perbuatan atau ucapan tersebut harus dilakukan oleh orang muslim, bukan orang yang kafir. Ya. Tapi ini disebutkan oleh para ulama dalam kutub usul, seperti dalam kitab Al-Muswadda dan juga kitab Syarah Al-Fawaqih Al-Munir. Dua syarat sunnah takririyah itu bisa apa persetujuan Nabi itu bisa dianggap sebagai sunnah takririyah. Tapi Allah Taala alam bismillah. Kemudian di sini ada poin. Aksarah saya tentang sunnah takdiriyah, insyaAllah kita akan hubungkan nanti dengan sunnah takdiriyah, karena ada kemiripan antara sunnah takdiriyah dengan sunnah takdiriyah. Ada kemiripan kan? Takdiriyah Nabi meninggalkan sesuatu, takdiriyah juga Nabi meninggalkan sesuatu kan, tidak meninggalkan. Ini ada kemiripan, cuman insyaAllah kita akan terangkan nanti sisi perbedaan antara sunnah takdiriyah dengan sunnah takdiriyah setelah kita menjelaskan apa itu sunnah takdiriyah sebenarnya. Tayyib Allahu Ta'ala bismillah. Jadi ini penjelasan secara global mengenai sunnah apa? Pembagian sunnah menjadi tiga: sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takdir, sunnah takdiriyah. Baik. Kemudian kembali kepada inti pembahasan kita yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai sunnah tarkiyah. Iya. Apa itu sunnah tarkiyah? Seperti yang kita sudah disarankan tadi, bahwa para ulama dalam ucapan-ucapan mereka, kita akan sebutkan nanti, lahirnya tidak mengkategorikan sunnah tarkiyah ke dalam sunnah yang berdiri sendiri. Dalam pembagian sunnah mereka hanya membagi sunnah jadi tiga: sunnah awliyah, fi'liyah, dan takdiriyah. Hanya ini sunnah. Ya. Jadi kalau kita temukan ada para ulama yang menambahkan sunnah takdiriyah, sunnah takdiriyah, maka ini hanya membagi upayaan. Kita penjelasan saja. Hanya untuk menyendirikan. Ya. Disendirikan untuk ditekankan. Ya. Disendirikan hanya untuk ditekankan semata-mata. Ya. Jadi bukan sifatnya dia bagi sendiri. Karena akan nampak nanti dari ucapan-ucapan para ulama bahwa mereka mengkategorikan sunnah tarkiyah ke dalam sunnah fi'liyah, masukkan pada sunnah fi'liyah. Kita akan tanya nanti kenapa mereka mengkategorikan sunnah tarkiyah ke dalam sunnah fi'liyah. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan sebutkan apa itu definisi dari at-tarq itu sendiri. Apa definisi dari at-tarq? Terjemahan kasarnya meninggalkan. Sunnah tarkiyah, sunnah yang sifatnya peninggalan, meninggalkan sesuatu. Apa makna dari at-tar? Ya. At-tar, kata para ulama, juga bahasa, adalah adamu fi'li maqduri alaihi. At-tar, perbuatan meninggalkan, definisinya adalah tidak mengerjakan perbuatan yang mampu dikerjakan. Tidak mengerjakan perbuatan yang mampu dikerjakan. Jadi kalau ada sebuah perbuatan mampu dikerjakan kemudian tidak dikerjakan, maka ini namanya tak meninggalkan. Bisa dikatakan tarafa fulan al-kitaba, fulan meninggalkan perbuatan menulis. Betul, karena menulis ini adalah perbuatan yang mampu dikerjakan, cuma dia tinggalkan. Jelas? Dia kerjakan. Dia tinggalkan. Makanya tidak benar kalau dikatakan taraka fulan al-khalqa, fulan meninggalkan penciptaan. Enggak, karena penciptaan itu tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Ya. Jelas? Atau dikatakan fulan meninggalkan terbang. Enggak, terbang itu tidak mampu oleh manusia. Makanya tidak bisa dikatakan ketika manusia tidak terbang, tidak bisa dikatakan si fulan meninggalkan pekerjaan terbang, tidak bisa. Karena terbang ini pada dasarnya perbuatan yang tidak mampu dikerjakan. Ya? Jadi seorang dikatakan meninggalkan kalau dia tidak mengerjakan perbuatan yang dia mampu kerjakan. Pada dasarnya dia mampu, kemudian dia tidak mengerjakannya. Itulah definisi dari aktar meninggalkan sesuatu. Ya? Kemudian masuk dalam kategori aktar atau diantara syarat dinamakan aktar adalah dia harus meninggalkan sesuatu tersebut disertai dengan al-qasd, disertai dengan niat dalam maksud. Karena perbuatan meninggalkan tidak mengerjakan sesuatu itu berkenaan dengan hati, ya kan? Hati saya tidak mau mengerjakannya. Sehingga dibutuhkan niat di situ, al-qasdu. Makanya kira-kira kita katakan syaratan naim al-aql. Orang yang tidur meninggalkan makan. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena orang yang tidur tidak punya keinginan saat itu. Tidak punya qasd, tidak punya niat. Atau orang yang pingsan, apa? Meninggalkan berbicara misalnya. Tidak. Karena orang yang pingsan ketika itu apa? Tidak punya al-qasd, tidak punya maksud. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan aktar di sini adalah meninggalkan sebuah perbuatan yang mampu dikerjakan, ya, yang mampu dikerjakan dalam keadaan sadar, dalam keadaan bermaksud untuk meninggalkannya, dalam keadaan bermaksud untuk meninggalkan. Ini dimaksud dengan aktar meninggalkan. Ya. Jelas ya? Kemudian masalah berikutnya bahwa antar amalan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori fi'il, masuk dalam kategori perbuatan. Jadi tidak berbuat atau tidak mengerjakan sesuatu itu masuk dalam kategori fi'il, termasuk dalam kategori amalan atau perbuatan. Ini nanti di sini lagi kita akan menghubungkan nanti bahwa sunnah tarkiyah itu sebenarnya masuk dalam kategori sunnah fi'iyah. Karena apa? Perbuatan meninggalkan sesuatu itu juga merupakan bentuk perbuatan. Itu juga merupakan bentuk amalan, bentuk perbuatan. Karena ialah perbuatan seorang meninggalkan maksiat, perbuatan seorang meninggalkan kewajiban itu dijadikan ukuran dalam syariat, artinya diberikan pahala dan diberikan siksa. Makanya yang dijadikan patokan atau yang diberikan taklim dalam syariat bukan hanya sekedar perbuatan, ada juga hukum-hukum syariat yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Ya, misalnya membersihkan najis, ya kan? Bersuci dari hadas. Ini kan perbuatan meninggalkan sesuatu. Atau apa? Meninggalkan berzina, meninggalkan minum khamar, meninggalkan apa namanya? Dosa-dosa yang lain. Ini semua masuk dalam kategori amalan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ketika seorang meninggalkan salat, perbuatan meninggalkan salat ini masuk dalam kategori amalan, masuk dalam kategori fi'il. Jelas? Yang karenanya lagi apa? Mendapatkan hukuman. Karena yang saya katakan tadi, meninggalkan itu dikatakan secara meninggalkan kalau dia meninggalkan sesuatu karena sanggup, ya sanggup dia kerjakan, dan dia meninggalkan karena apa? Dengan apa nih? Niat sengaja. Ya. Karena ya, kalau ada orang sholat, dia tidak sholat, dia tinggalkan sholat. Ya. Dia tidak mengerjakan sholat padahal dia mampu untuk sholat. Ya. Dan dia tinggalkan sholat dengan niat sholat, maka itu termasuk dalam kategori amalan. Dia mampu sholatnya. Terpenuhi syaratnya. Ada orang tidak puasa, padahal dia kambing puasa dan dia niat meninggalkan puasa, maka apa? Ini termasuk perbuatan dan dia mendapatkan dosa karenanya. Karena kalau ada orang yang tidak puasa karena tidak mampu pada dasarnya berpuasa, apakah dianggap dia meninggalkan sehingga mendapatkan hukuman? Kita katakan tidak. Dia tidak mendapatkan hukuman karena yang pada saat ini tidak berpuasa. lah pada dasarnya apa, dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Jalan keluarnya, ya, di sini ada sisi yang pendapat, dia ada yang mengatakan bayar fidyah, ada yang mengatakan tidak perlu bayar fidyah. Tapi intinya di sini dia tidak dikatakan ada, dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala karena apa, tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia meninggalkannya dengan pada dasarnya tidak mampu. Misalnya orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa, atau orang yang tidak salat sampai dua waktunya gara-gara tidur. Betul dia sanggup salat, tapi di sini dia tinggalkan bukan karena niat. Ya, bukan karena niat sengaja meninggalkan, tapi karena ketiduran. Maka ini pun dia tidak mendapatkan hukuman darinya. Dan dia belum dianggap meninggalkan salat. Makanya ketika dia bangun, waktunya dimulai saat dia bangun. Tidak dianggap meninggalkan salat. Karena dia tidak salat, bukan dikarenakan dia sengaja, tapi karena apa namanya, ada uzur dan kenapa dia niatkan. Baik, kita kembali. Jadi perbuatan seorang meninggalkan sesuatu itu juga dianggap sebagai fi'il, dianggap sebagai fi'il perbuatan, karena ialah sunnah takdir, sunnah tarkiyah, itu masuk dalam kategori sunnah fi'iliyah. Karena apa? Perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori perbuatan. Dan masuk dalam kategori apa? Perbuatan. Ya, yang terakhir ini juga menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori perbuatan. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisaani Daud wa 'isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tarun. Kaanu laa yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kaanu yaf'alun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Bagaimana bentuk maksiat mereka? Kaanu laa yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Ya, perbuatan tidak mengingkari kemungkaran, apakah sifatnya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Hah? Tidak mengingkari kemungkaran, mendiamkan kemungkaran. Apakah sifatnya mengamalkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Meninggalkan kan? Dia meninggalkan sesuatu, yakni meninggalkan dan ingatkan. Tapi kata Allah, lagi samakan yaf'alun. Sangat jelek apa yang mereka yaf'alun, yang mereka perbuat. Menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori fi'il. Masuk dalam kategori apa? Perbuatan. Maka perbuatan manusia yang dimuktabar, yang dianggap dalam syariat ada dua. Ada perbuatan yang sifatnya mengerjakan sesuatu, ada perbuatan yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Ya, saya ingin jelaskan di sini bahwa perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori perbuatan yang diperhitungkan oleh syariat, mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Ya, semisal dengan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sempurna adalah Muslim yang kaum Muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi tidak mengganggu orang, dia di rumahnya tidak mengganggu. Perbuatan dia tidak mengganggu orang ini masuk dalam kategori fi'il, perbuatan. Jelas ya? Perbuatan dia meninggalkan tidak mengganggu orang itu masuk dalam kategori perbuatan. Makanya dikategorikan ke dalam bentuk Islam bahwa Muslim yang baik adalah Muslim yang tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu yang mengganggu orang lain. Makanya dari yang menunjukkan bahwa ketika seorang Muslim meninggalkan sebuah amalan padahal dia sanggup mengerjakannya, dia tinggalkan karena niat dengan maksud, maka perbuatan dia meninggalkan ini masuk dalam kategori fi'il juga, namanya fi'il, namanya perbuatan. Dari sinilah asal muasalnya kenapa para ulama mengkategorikan sunnah tarkiyah ke dalam sunnah fi'liyah, karena yang namanya tark itu masuk dalam kategori fi'il walaupun sifatnya kebalikan. Jelas? Sifatnya kebalikan. Kalau sunnah fi'liyah itu yang kita pandang dulunya ya, Nabi mengerjakan sesuatu, tapi tidak, ternyata masuk dalam kategori sunnah fi'liyah adalah Nabi tidak mengerjakan sesuatu dengan cara-cara yang akan disebutkan nanti. Jadi masuk dalam kategori sunnah fi'liyah adalah ketika Nabi tidak mengerjakan sesuatu dengan cara-cara yang akan disebutkan sebutkan nantinya. Jelas ya? Nah, maka dari sini sudah bisa melihat akan adanya kesamaan antara sunnah takririyah dengan sunnah takriyah tadi, takriyah dengan sunnah takririyah. Ada persamaan, yaitu sama-sama Allah, sama-sama Nabi tidak berbuat apa-apa. Ya, sunnah takriyah Nabi meninggalkan, tidak berbuat apa-apa. Sunnah takririyah, sunnah persetujuan tadi, Nabi juga tidak berbuat apa-apa, mendiamkan. Ya, ini persamaan antara takririyah dengan takriyah. Ya, perbedaannya, jelas perbedaannya. Ya. Di antara perbedaannya, kalau sunnah takririyah itu sunnah yang berdiri sendiri, dia masuk dalam pembagian yang tiga. Tapi kalau sunnah takriyah itu tidak berdiri sendiri, dia ngikut kepada sunnah filiyah. Ya, sunnah filiyah. Ya. Ini perbedaan yang pertama antara sunnah takriyah dengan sunnah takririyah. Kalau sunnah takririyah sunnah berdiri sendiri, kalau sunnah takriyah dia ngikut kepada sunnah filiyah. Perbedaan yang kedua, sunnah takririyah itu beliau meninggalkan ucapan, beliau tidak meninggalkan ucapan. Jadi perbuatan meninggalkan beliau sifatnya meninggalkan ucapan, itu kalau sunnah takririyah. Kalau sunnah takriyah itu sifatnya beliau meninggalkan perbuatan fi'il. Ya, ada perbuatan tidak dikomentari, ini sunnah takriyah. Kenapa? Karena beliau tidak apa, beliau meninggalkan sesuatu yang sifatnya ucapan. Tapi kalau sunnah takriyah, beliau meninggalkan sesuatu yang sifatnya perbuatan. Bilangkan, Nabi mau mengucapkan sesuatu, tapi Nabi tidak mengucapkannya, namanya sunnah takririyah. Ini sekedar pendekatan ya. Nabi mau mengerjakan sesuatu, tapi Nabi tidak jadi mengerjakannya, namanya sunnah takriyah. Ini sekedar pendekatan. Jadi kalau sunnah takriyah yang ditinggalkan adalah fi'il, perbuatan. Tapi kalau sunnah takririyah yang ditinggalkan adalah qaul, ucapan. Beliau kan mendiamkan ya, mendiamkan perbuatan tersebut, mendiamkan perbuatan sahabat tersebut. Ya, jadi kalau sunnah takririyah hubungannya dengan ucapan, kalau sunnah takriyah hubungannya dengan perbuatan. Ini perbedaannya yang kedua. Dan ada perbedaan yang lain disebut oleh para ulama, cuma saya rasa dua perbedaan ini sudah cukup insyaallah taala. Baik. Kemudian sebelum kita masuk pada definisi sunnah takriyah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk tak dari Nabi SAW. Jadi ketika Nabi meninggalkan sesuatu, itu tidak selamanya sunnah takriyah, tidak selamanya merupakan sunnah takriyah. Para ulama menyebutkan bahwa perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu itu ada empat jenis. Ya. Perbuatan Nabi sifat tak atau peninggalan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada empat jenis. Yang pertama ada at-tarku al-jibili, at-tarku al-jibili, yaitu beliau meninggalkan sesuatu karena faktor jibilah, faktor adat kebiasaan. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa. Ya, jadi beliau meninggalkan sesuatu dalam konteks beliau sebagai manusia biasa, beliau tidak senang sesuatu tersebut, beliau tinggalkan. Ini namanya at-tarku al-jibili. Contoh yang bertanya Nabi tidak makan, jawab. Tidak makan apa? Apa? Kadal karam pasir tadi. Obok. Nabi tidak makan apa? Kadal karam pasir. Di sini tidak boleh kita katakan termasuk sunnah takriyah, tidak makan obok. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena di sini Nabi meninggalkan makan obok bukan karena faktor lain, tapi karena faktor besar manusia dan dia tidak senang makan itu, makanan tersebut. Dia tidak terbiasa memakannya. Makanya makan Nabi tak kita katakan tidak makan bok itu dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi, tidak. Ya, karena di sini beliau meninggalkan makan bok itu dikarenakan faktor kemanusiaan, faktor manusia biasa. Bukan ini yang dimaksud dalam sunnah takriyah. Ya, bukan ini yang dimaksud dalam sunnah takriyah. Ya, termasuk di dalamnya beliau meninggalkan sesuatu karena lupa. Ya, beliau meninggalkan sesuatu karena lupa. Seperti beliau ketika kekurangan dua rakaat itu pada salah satu salam maghrib atau isya, ketinggalan lupa dua rakaat, beliau langsung salam. Di sini beliau meninggalkan dua rakaat. Apa jadi katanya perbuatan meninggalkan dua rakaat di sunnah tarbiyah? Tidak. Kenapa? Karena beliau meninggalkan dua rakaat di sini dalam konteks beliau sebagai manusia biasa lupa. Ya. Ah, bukan ini yang dimaksud dalam sunnah tarbiyah. Jelas ya, bukan ini dimaksud dalam sunnah tarbiyah. Ini sunnah jenis yang pertama. Ya. Apa bentuk peninggalan yang pertama? Yaitu beliau meninggalkan sesuatu dalam konteks beliau sebagai manusia biasa. Bukan ini yang kita maksud dengan sunnah tarbiyah. Jenis yang kedua, yaitu beliau meninggalkan sesuatu dan itu khusus berlaku untuk beliau. Khusus berlaku untuk beliau. Misalnya tersebut dalam hadis Bukhari Muslim bahwa beliau tidak makan bawang. Beliau tidak makan bawang. Dikarenakan para nabi itu senantiasa menerima wahyu dari Allah dari para malaikat dan para malaikat tidak senang dengan bau bawang. Bagaimana yang maruf dalam hadis yang sahih? Karena yang Nabi Sallam tidak makan bawang sama sekali. Ya, dikarenakan khawatir mengganggu malaikat yang membawa wahyu tersebut. Nah, maka di sini tidak bisa kita katakan tidak makan bawang itu sunnah. Tidak makan bawang itu sunnah tarkiyah. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena di sini beliau meninggalkan sesuatu. Ya, perbuatan beliau meninggalkan di sini adalah sifatnya khususnya untuk beliau. Karena beliau sering kedatangan malaikat. Ya, membawa wahyu kepada beliau. Ya. Kalau kita lebih sering kedatangan setan daripada kedatangan malaikat, begitu. Ya. Nabi sering kedatangan malaikat itu khusus untuk beliau. Tidak boleh makan, sehingga beliau pun tidak makan bawang. Maka tidak boleh dikatakan tidak makan bawang itu sunnah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena ini meninggalkan sesuatu yang sifatnya khususnya untuk beliau. Ini pun bukan sunnah tarkiyah yang kita maksud di sini. Jenis yang ketiga, beliau meninggalkan sesuatu karena ada maslahat. Karena ada maslahat. Ya. Beliau ingin mewujudkan sebuah maslahat sehingga beliau pun meninggalkan sesuatu. Contoh misalnya beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah 30 malam berturut-turut di bulan Ramadan. Beliau tinggalkan. Ya. Kenapa beliau tinggalkan? Karena ada apa? Maslahat. Beliau khawatir apa akan turun kewajiban dari Allah mewajibkan salat tarawih tersebut, salat lain tersebut. Ada masalah yang beliau ingin wujudkan. Ya. Atau lain misalnya beliau tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal dia tahu orang-orang yang jahat orang-orang munafik. Dia tahu tapi dia tidak membunuhnya. Padahal dalam Al-Quran ada perintah. Sudah ada perintah. Cuma Nabi tidak membunuh karena takut mudharat. Nanti dia khawatirkan dikatakan Nabi membunuh teman-temannya sendiri. Kan orang lain tidak tahu ini munafik atau bukan. Cuma Nabi yang tahu. Nabi tahu ini munafik dan dia tidak membunuhnya dikarenakan untuk menjaga maslahat persatuan dalam kaum muslimin. Tidak membuat orang lari dari Islam. Maka di sini tidak bisa kita katakan termasuk sunnah adalah meninggalkan jihad kepada orang munafik. Tidak. Karena di sini beliau meninggalkan sesuatu karena ada maslahat. Bukan dikarenakan itu asal syariatnya seperti itu, bukan. Atau tidak bisa dikatakan termasuk sunnah tarkiyah adalah kita tidak sholat tarawih berjamaah. Jangan, ya, karena Nabi meninggalkannya. Kita katakan di sini Nabi meninggalkannya karena ada masalah. Ya. Dan bukan ini sunnah tarkiyah yang kita maksud di sini yang ketiga ini, bukan ini yang kita maksud. Jadi ketika Nabi meninggalkan sesuatu karena ada masalah atau karena ingin menghindari mudharat, itu bukan sunnah tarkiyah yang kita maksud di sini. Ya. Bahkan itu termasuk dalam kategori sunnah yang baku, tetap sunnah fi'liyah atau qauliyah atau yang semacam tetap merupakan sunnah. Ya, tapi bukan sunnah tarkiyah. Kemudian yang terakhir, jenis yang keempat dan inilah yang kita maksud dengan sunnah tarkiyah dalam pembahasan kita, yaitu perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu yang sifatnya at-tashri'i, sifatnya penjelasan terhadap syariat. Yeah. At-tarkul bayani atau at-tarkul tashri'i, perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu dalam rangka menjelaskan syariat. Yeah. Jadi ketika ingin menjelaskan syariat beliau meninggalkan sesuatu, nah inilah yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah, bukan tiga yang pertama tadi. Contoh, Nabi SAW tidak salat, tidak azan, tidak iqamah ketika ada salat Id. Biasanya ditinggalkan. Salat-salat lain ada azan, tidak ada iqamah, salat lima waktu. Tapi ketika salat Id, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Gunanya apa? Untuk menjelaskan bahwa itu memang tidak ada di situ. Nah, ini yang masuk dalam kategori apa? Sunnah dan tarbiyah. Belajar ini masuk dalam kategori sunnah, sunnah tarbiyah. Baik. Baik, kita memahami ke empat jenis perbuatan Nabi dalam meninggalkan sesuatu. Dan kita sudah paham bahwa yang dimaksud dengan sunnah tarbiyah adalah sunnah peninggalan Nabi jenis yang terakhir, yaitu Nabi meninggalkan sesuatu dalam rangka menjelaskan syariat. Maka di sini kita bisa menyimpulkan, atau kita akan masuk menyebutkan definisi dari sunnah tarbiyah. Kita langsung masuk menyebutkan simpulannya saja, simpulan definisi, karena waktu yang sudah terbatas. Definisi dari sunnah tarbiyah kata para ulama, yaitu Tarkuhu sallallahu alaihi wasallam fi'la syai'. Bahwa perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu. Perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu. Tarkuhu sallallahu alaihi wasallam fi'la syai'. Ma'amuduri muqtabihi. Padahal ada faktor-faktor yang mengharuskan perbuatan itu ada. Ada faktor-faktor yang mengharuskan perbuatan itu ada, tapi Nabi tinggalkan. Bayanan besar tujuannya untuk menjelaskan kepada bayanan di umat ini, tujuannya untuk menjelaskan syariat kepada umat beliau. Maka perhatikan definisinya. Jadi perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu, padahal ada faktor yang mendukung agar sesuatu itu ada, tapi sebenarnya Nabi tinggalkan. Dan tujuannya untuk menjelaskan syariat kepada umat beliau. Tujuannya untuk menjelaskan syariat kepada umat, kepada umat beliau. Baik. Dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sunnah tarbiyah itu berfokus pada empat perkara. Berfokus pada empat perkara. Hal terpenuhi empat-empatnya ini baru bisa dianggap sunnah tarbiyah. Yang pertama, bahwa sunnah tarbiyah itu adalah sunnah yang Nabi sanggup kerjakan. Yang Nabi sanggup kerjakan. Nabi sanggup kerjakan. Berdasarkan definisi tarbiyah tadi, bahwa dinamakan seorang meninggalkan kalau dia meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya dia sanggup, dia kerjakan. Kalau pada dasarnya dia tidak sanggup kerjakan, lantas dia tinggalkan, tidak bisa dikatakan dia meninggalkan sesuatu tersebut. Jadi sunnah tarbiyah, dikatakan sunnah tarbiyah, kalau sesuatu yang ditinggalkan tersebut, Nabi sanggup mengerjakannya. Nabi sanggup terus Nabi tinggalkan. Jadi bukan termasuk sunnah tarbiyah adalah perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu karena pada dasarnya Nabi tidak sanggup mengerjakannya. Ini bukan termasuk sunnah tarbiyah. Bukan termasuk sunnah tarbiyah ketika Nabi meninggalkan sesuatu dikarenakan Nabi pada dasarnya tidak bisa mengerjakannya. Dengan contoh oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti masuk WC. Masuk WC. Nabi SAW tidak pernah masuk WC. La Abu Bakar wa la Umar, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kata beliau, jangan sekali-kali ada seorang yang mengatakan tidak masuk WC itu sunnah, dikarenakan Nabi tidak pernah masuk ke dalam WC. Hammamat ya, kamar mandi, WC dan semacamnya. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah masuk WC karena memang apa? Tidak bisa mengerjakannya. Dalam arti di sini kata Ibnu Taimiyah, karena di zaman tersebut belum ada dikenal di Madinah dan sekitarnya ada namanya hammam. Ya, hammam ini pembentukan pembuatan WC kamar mandi ini itu baru masuk ke dalam apa namanya masyarakat kaum muslimin secara terjadinya futuhat. Penaklukan negara-negara kafir, mereka pun mendapati ada ruangan, ada kamar khusus untuk buang air di negara-negara kafir tersebut. Barulah belakangan berkembang juga di negara-negara muslim membuat hammamah seperti itu. Tapi di zaman Nabi SAW hal tersebut tidak ada. Maka Nabi SAW dikatakan bahwa perbuatan Nabi meninggalkan hammam itu adalah sunnah tarbiyah, sehingga seorang mendapatkan pahala kalau tidak masuk WC. Enggak, Kenapa? Karena Nabi SAW pada dasarnya meninggalkannya. Memang pada dasarnya tidak mampu. Tidak mampu itu dalam artinya memang tidak ada di zaman Nabi seperti itu. Jelas? Ya. Ada kekuatan Nabi meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu dunia-dunia misalnya. Ya. Ilmu-ilmu apa zaman sekarang? Ilmu apa? Fisika, ilmu kimia misalnya. Ilmu apa yang ilmu-ilmu penting yang murah? Nabi tidak pelajari ilmu tersebut. Karena yang tidak ada, itu bukan termasuk sunnah tarbiyah. Sunnah bukan termasuk sunnah tarbiyah. Jadi syarat sunnah tarbiyah yang pertama yaitu perbuatan yang Nabi tinggalkan itu memang pada dasarnya Nabi sanggup. Terus Nabi tinggalkan. Nabi sengaja tinggalkan. Adapun perbuatan yang pada dasarnya Nabi tidak sanggup lalu sendiri tinggalkan, ini pun yang namanya sunnah tarbiyah. Baik. Kemudian syarat yang kedua. Bahwa sunnah tarbiyah itu sifatnya adalah meninggalkan perbuatan, bukan meninggalkan ucapan. Bukan meninggalkan ucapan, tapi beliau meninggalkan sebuah perbuatan. Karena kalau meninggalkan ucapan itu berarti sunnah takririyah ya, yang disebutkan kemarin tadi. Perbedaan antara sunnah takririyah dengan sunnah tarbiyah. Kalau sunnah tarbiyah meninggalkan perbuatan, kalau sunnah takririyah meninggalkan ucapan. Baik. Yang ketiga, syarat yang terdiri dari sunnah tarbiyah yaitu Nabi meninggalkan perbuatan tersebut padahal ada faktor yang mendukung untuk terwujudnya amalan tersebut, tapi Nabi tinggalkan. Ada faktor yang untuk terjadinya amalan tersebut atau ada sebab-sebab yang mengharuskan terjadinya amalan tersebut, tapi Nabi tetap tidak kerjakan, sengaja meninggalkan. Ya. Menurut kategori ini keluarlah tiga jenis sifat yang ketiga yang kita sebutkan tadi, ada empat ya. Tiga yang pertama keluar dengan persyaratan ini. Yaitu apa? Ya apa yang tadi? Ya apa, beliau meninggalkan sesuatu padahal apa, ada sebab atau faktor yang mendukung terjadinya sesuatu tersebut, tapi beliau tetap meninggalkannya. Contohnya misalnya apa namanya, beliau tidak memerangi orang yang beliau meninggalkan, tidak memerangi orang yang membayar zakat. Kenapa beliau tidak meninggalkan? Kenapa beliau tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat? Dikarenakan kejadian seperti itu tidak pernah terjadi dalam beliau. Tidak ada sebab-sebabnya untuk memerangi seperti itu. Sebab itu baru muncul di zaman Abu Bakar, ketika generasi pertama yang menolak membayar zakat. Di zaman Nabi tidak pernah terjadi seperti itu. Makanya tidak pernah terjadi peperangan karena orang yang tidak bayar zakat, karena tidak ada sebabnya. Jelas ya? Ketika ada sebab yang muncul di apa namanya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka ini pun di Abu Bakar pun tidak mengerjakan perang berapa memerangi orang yang tidak membayar zakat tersebut. Nah, di sini tidak memerangi orang yang membayar zakat, orang yang tidak membayar zakat. Itu tidak bisa dikatakan sunnah tarbiyah. Tidak bisa dikatakan sunnah tarbiyah. Entah kalau ada kelompok orang sebuah negeri, sebuah provinsi misalnya, sebatas tidak bayar zakat, terus pemerintah apa tidak memerangi, tidak bisa dikatakan ini perbuatan yang bisa dibenarkan. Ini perbuatan yang salah. Tidak boleh dikatakan bukan karena Nabi tidak pernah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Itu kan sunnah tarbiyah kalau begitu. Kalau begitu kita tidak perlu juga memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kita katakan bukan sunnah tarbiyah seperti itu. Sunnah tarbiyah itu adalah Nabi tinggalkan padahal ada faktor, ada sebab yang mengharuskan perbuatan yang terjadi, tapi ada tinggalkan. Adapun tidak memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat, ini bukan sunnah tarbiyah. Kenapa? Karena memang Nabi tidak mengerjakannya. Nabi tidak mengerjakan hal tersebut karena memang faktor yang tidak ada di zaman Nabi. Sebab yang tidak ada di zaman Nabi, makanya dia tinggalkan. Ya. Jelas ya? Maka tidak bisa dikatakan meninggalkan jihad kepada apa, meninggalkan memerangi orang yang tidak bayar zakat, tidak bisa dikatakan sebagai amal sunnah tarbiyah, dikarenakan memang sebab di zaman Nabi tidak ada. Nah, poin yang terakhir bahwa perbuatan tersebut atau sunnah tarbiyah tersebut, perbuatan meninggalkan tersebut dikerjakan fungsinya untuk menjelaskan syariat. Fungsinya untuk menjelaskan syariat. Ini kriteria yang keempat dari sunnah tarbiyah. Ya, dan apa namanya? Dengan batasan yang keempat ini mengecualikan tiga jenis peninggalan dari Nabi Sallam yang disebutkan tadi yang terbagi jadi empat. Dengan kriteria yang keempat ini mengecualikan tiga sebelumnya. Ya Allah Taala alam bersawab. Yang berapa kan? Terima kasih kan? Baik. Misalnya harus tutup gitu. Misalnya harus tutup. Pasien. Iya. Lanjut bisa. Ayo. Tanya kenapa harus tutup. Ingat sedikit lagi. Karena belum masuk ke dalam. Ya masih ada satu poin untuk kita bahas tentang sunat kerja. Ya lalu kita jelaskan ini kan. Insyaallah kita lanjut habis dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.